masih aktif, jadi kaget orang-orang juga. Coba lanjutkan, Pak Mas Jem. Kan wala dan tadi nampak kan wala dan halat kom satu makoh tidak. Berarti berapa? Berapa makanya di atas lima bambu? Bambu. 5 × 4. Nah sudah ada jawabannya sudah. Alaiha. Alaiha usruna waladan. Waladan. Betul kan? Waladan. Masuk. Masuk. Kufrat. Buka ya. Nasbun mukhrajun. Ya. Oke. Sekarang lanjut lagi. Pak Rano boleh bantu baca? Bantu baca, bantu baca. Mana Pak Laka ya? Ya, yang kedua. Laka sa'atun Bifis sa'ati Rokmun Lam Rokman Iha Ya? Iha Sa'atara Rokma Rokman Rokman hal hal alal musallati rokmun na'am alaihi rokmun hal fi jaibika sa'atun la laisa fihi sa'atun mada fi jaibika laisa fi jaibi jaibun ya laka sa'atun artinya kamu mempunyai waktu jam jam itu ya saat di sini jam ya, ya. Kamu mempunyai sebuah jam fisaati rokmun di dalam jam itu ada rokmun angka angka angka kam rokman fiha berapa angka di dalamnya? Berapa angka di dalamnya? Iya, di dalamnya. Di dalamnya ada isna asyara. Ya, 12. Isna asyara 12. 12 angka. Nah, 12 masuk kaidah yang kedua ya. Dan nasab rakman nasab? Nasab enggak? Nasab. Mufrad enggak? Rakman mufrad. Soalnya kalau jamaknya arkom. Arkom. Arkom. Nih. Ada darul arkom. Nih. Ini jamaknya nih. Arkomun. Rokmun itu. Tinggal. Nah, terus. Apakah? Apakah di. Di atas. Bukan. Alal musallah sih apakah? Ya. Di apa musallas segitiga. Segitiga itu maksudnya garisan segitiga ya maksudnya musallas itu garisan segitiga. Musallas apa bahasa Indonesia? Di atas. Hah? Penggaris segitiga. Penggaris segitiga. Apakah di penggaris segitiga itu ada angka? Ada nggak angkanya? Ada pasti. Na'am alaihi rabbun. Iya. Padanya ada angka. Enggak disebutkan, tidak ditanyakan berapa. Hal fi jaibika sa'atun? Apakah di saku? Sakumu. Sakumu. Jam. Apakah di sakumu ada jam? La, laisa fihi sa'ah. Tidak. Laisa kemarin? Tidak. Bukan. Tidak ada di dalamnya. Tidak ada di dalamnya jam. Tidak ada di dalamnya jam. Jam. Maksudnya di dalam apa itu fihi? Fil jaibi. Fil jaibi kan al jaibi muzakkar makanya fihi. Maza fi jaibika? Ada apa di yang dalam saku. Sakumu? Ada apa di sakumu? Laisa fi jaibi syai'un. Tidak ada. Ada apa? Tidak ada dalam sakuku sesuatu. Sesuatu. Dibaca aja ya ganti pasien dan fil usbu'i sab'atu ayyamin ayyamul usbu'i hiya

Apakah di kantor Jumat kantor Agung? Saksi. Ada. Ada orang. Ada orang di waktu pagi. Waktu pagi. Apakah di kantor ada orang di waktu pagi? Ada. Tuh, tuh, jawab sendiri. Terus Wahan. Dan apakah? Dan apakah di situ? Ya, di situ. Di. Ada seseorang. Ada orang ahad. Lailan di malam hari. Ada. Umur terus. Coba lihat ini, lihat dari atas ya. Ini tadi Khomsu Shalawatin. Nah, Khomsu Shalawatin, kaidahnya yang mana ini? Pertama. Yang pertama, jar dan jamak ya. Jar dan jamak. Jar dan jamak. Terus berlawanan ya. Khomsu Shalawat, sholatun zakar muannas, muannas kan? Khomsu muzakkar muannas muzakkar. Nah, coba yang di sini paragraf berikutnya. Arba'u raka'atin. Kaidah pertama. Ya, kaidah pertama. Jadi jar jamak ya. Jar jamak. Terus salasu raka'atin. Sama? Sama. Jaru jam'in. Salasu raka'atin sama. Arba'u raka'atin sama. Udah. Nah, cuma minggu depan aja. Minggu depan kita bahas apa jabatan dari masing-masing angka itu. Bukan tamyiznya sekarang itu. Jabatannya. Ya. Misalnya gini. Alamat pertama, paragraf pertama. Alamak adin wahidin arba'atu auladin. Nah, arba'atu. Kenapa dibaca arba'atu? Bapak kan itu. Kenapa jabatannya sebagai apa? Ala arba'ati. Las ada ala itu ya. Terus sitata asyara waladan. Itu memang bab. Ini sitata wabdi mata. Tapi ikrobnya apa? Kan walaupun mabdi ada ikrob. Di mahali apa? Oke, PR-nya itulah. Jadi coba dilihat, ditandain semua angka-angka yang ada di sini, bilangan-bilangan. Terus apa kira-kira i'rab-nya? Ya. Kalau yang ini misalkan salah satu rokaatin. Ya. Salah satu rokaatin. Ya. Di balik. Mu'anas, mudakar. Kalau misalkan rokaatnya satu. Kan ya. Kalau rokaat satu dan dua, oh kan iya. Sudah bilang. Ini beda. Tepat ya, ini berlaku tiga sampai. Oke okay, ya, yang terbalik itu tiga sampai ini. Kalau untuk dua. Satu dan dua itu klop dia. Dan dia menjadi ma'at, bukan menjadi tamyiz. Jadi begini, rokaatun wahidatun. Gitu ya. Rokaatani sunatani. Jadi kok idanya gimana kok khusus satu yang dua? Satu yang dua klop gitu. Apa namanya itu? Mutabik. Mutabik. Mutabik. Karena dia nggak atman pun dia, ya bukan tamyiz namanya. Dan tamyiz itu kan ada di belakang angka. Sementara ini kan angkanya di belakang kan? Nih. Rok, atun, wah. Wahidatun. Angkanya di belakang. Yang ada tamyiz itu kalau angkanya di depan diikuti oleh kalau ini manqut na'at. Rob atun wahidatun. Ini angka 1 dan 2 ya. Sudah dibahas kemarin itu. Cuma kaidahnya gitu aja. Jadi dia mutabik. Harus klop antara benda dan angkanya. Ya gampang sih, ini angka 1 dan 2 ya. Itu hanya angka 1 dan 2 aja begitu. Klop. Makanya ketika kita sholat subuh misalnya, usolli fardhas subuh rakaataini. Ya kan? Tidak ada angka kan di situ. Langsung sebenarnya ada di situ. Rokataini, snataini.